إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u Wad-Dawa. Pembahasan kita masih menyebutkan tentang pengaruh-pengaruh jelek kemaksiatan. Sebelumnya telah kita jelaskan tentang kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan pahala yang besar. Dan juga orang yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan perlindungan dari kejelekan-kejelekan di dunia dan juga di akhirat. Dan juga orang-orang yang beriman, para malaikat pemikul arsy mendoakan ampunan bagi mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala membela dan melindungi orang-orang yang beriman. Bahkan Allah perintahkan para malaikat untuk mengokohkan orang-orang yang beriman. Mereka pun mendapatkan derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mendapatkan ampunan dan jannah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan wa minha, dan di antara kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman, ma'iyatullah li ahlil iman, kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-Anfal ayat 19 Allah mengatakan wa annallaha ma'al mu'minin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan orang-orang yang beriman. Kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan orang-orang yang beriman bukanlah kebersamaan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kebersamaan dalam bentuk pertolongan Allah, dalam bentuk pengokohan dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga ayat-ayat yang menyebutkan tentang kebersamaan Allah bersama makhluknya bukanlah kebersamaan zatnya. wa huwa ma'ahum aina ma kanu, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala bersama mereka dimanapun mereka berada. Bukanlah kebersamaan yang sifatnya zat Allah. Bukan zat Allah ada di samping kita, samping kiri atau samping kanan, atau di depan atau di belakang. Tapi maknanya kebersamaan dalam bentuk pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senantiasa bersama makhluk-makhluknya dalam pengawasannya, dalam pengetahuan, penglihatannya. Allah senantiasa bersama dengan makhluknya dalam bentuk pengawasan, ilmunya, penglihatannya, bukan dalam bentuk jasad atau zat Allah. Kenapa dikatakan zat Allah Subhanahu wa ta'ala? Disebutkan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu ala al-arshistawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala, beristiwa, meninggi, menaik di atas arshnya. Sehingga salah pemahaman, pemikiran yang mengatakan Allah itu berada di mana-mana. Ini pemahaman yang salah, yang keliru. Ya. Dan juga salah pemahaman yang menyatakan Allah menyatu dengan makhluknya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, Ar-Rahmanu ala al-arsyistawa, Allah itu meninggi, menaik di atas arsy-Nya. Arsy itu di atas langit. Arsy itu makhluk yang paling tinggi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya. Jika kebersamaan dalam ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kebersamaan yang sifatnya umum, ada kebersamaan yang sifatnya khusus. Kebersamaan yang sifatnya umum, Allah bersama dengan makhluk-makhluknya, baik orang kafir ataupun mukmin, yang sifatnya kebersamaan pengawasannya, pengetahuannya, penglihatannya. Adapun kebersamaan sifatnya khusus, kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala bersama makhluknya dalam bentuk bantuannya, pertolongannya, pengokohannya. Khusus kepada orang-orang yang beriman, khusus kepada orang-orang yang bertakwa, khusus kepada orang-orang yang bersabar, dan orang-orang yang melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Kebersamaan dalam bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala, pengokohan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut. Nah, begitu juga kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman, kebersamaan dalam bentuk pertolongan Allah, bantuan Allah, pengokohan Allah kepada orang-orang yang beriman. Wa minha, dan di antara kebaikan orang-orang yang beriman, arif'atu fid dunya wal akhirah, ditinggikan, diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ya, dalam ayat ini Allah mengangkat derajat-derajat, bukan hanya satu derajat saja, tapi dengan lafaz jamak yang menunjukkan kepada banyak. Darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat-derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya. Bukan hanya satu derajat saja, tapi beberapa derajat. Di dunia dan juga di akhirat. Allah angkat derajatnya di dunia dan juga di akhirat. Bagi siapa? Orang yang beriman dan berilmu. Ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang beriman dan juga berilmu. Di dunia akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, begitupun di akhirat Allah akan mengangkat derajatnya. Sebenarnya dengan satu ayat ini saja, bagi yang mentafakuri dan mentadaburinya sudah cukup sebagai hasungan untuk memperkuat keimanan dan mempelajari ilmu agama. Kenapa? Dikarenakan Allah yang menjanjikan akan diangkat derajat. Allah menjanjikan akan diangkat derajat bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Kita saja kalau diberikan janji oleh pimpinan perusahaan atau yang semisalnya, kalau melakukan ini, melakukan itu, akan diangkat pangkatnya, akan diangkat kedudukannya, biasanya berlomba-lomba melakukan apa yang disebutkan tersebut, supaya diangkat pangkat, supaya diangkat derajatnya. Biasanya seorang berlomba-lomba untuk mendapatkan apa yang dijanjikannya tersebut. Walaupun kerja harus banting tulang, walaupun pagi, siang, sore, sampai malam harus bekerja, hanya untuk mendapatkan jabatan tadi, kedudukan tadi, pangkat tadi. Tapi sayangkan, ternyata banyak di antara orang-orang yang beriman, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan akan diangkat derajat orang yang beriman dan berilmu, masih juga bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Masih juga bermalas-malasan dalam mempelajari ilmu. Padahal Allah yang menjanjikan akan diangkat derajatnya. Kalau janji manusia, kadang-kadang ditepati, kadang-kadang tidak. Seperti tadi berjanji, kalau melakukan pekerjaan ini, pekerjaan itu, akan diangkat pangkatnya, akan diangkat kedudukannya. Kadang-kadang ketika melakukan apa yang disebutkan tadi, ditepati, dan kadang-kadang tidak tepati janjinya. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang senantiasa menepati janjinya dan tidak akan menyisih janjinya, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyisih janjinya. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu pasti. Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Allah berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, itu janji yang pasti. Allah tidak akan menyelisihinya. Sehingga kalau kita benar-benar mentafakuri, mentadaburi, meyakini janji Allah subhanahu wa ta'ala ini, sebenarnya sudah cukup bagi kita sebagai hasungan untuk semangat dalam mempelajari ilmu agama. Dikarenakan Allah yang menjanjikan akan diangkat kedudukan, akan diangkat derajat. Dan kita sebagai seorang mukmin sangat mengharapkan sekali derajat kita tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. derajat tinggi diisi manusia? Ya, belum tentu. Dia tinggi diisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bukan menjadi suatu patokan keselamatan dunia dan di akhirat ketika seorang derajatnya tinggi di tengah-tengah manusia. Nah, tapi ketika seorang derajatnya tinggi diisi Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Kalau kita sebagai seorang mukmin yang semangat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, seorang mukmin yang berusaha untuk menyempurnakan keimanannya, tentunya akan berlomba-lomba untuk meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ini bisa diraih di antaranya dengan memperkuat keimanan dan mempelajari ilmu agama. Sehingga Allah mengatakan tadi, ya rafa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Nah, kalau kita benar-benar mentafakuri, mentadaburi ayat ini, kita tidak akan berleha-leha lagi, tidak akan bermalas-malasan lagi untuk mempelajari ilmu agama. Yeah. Kalau orang yang berilmu diangkat derajatnya, berarti yang dipahami dari ayat ini, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mau mempelajari ilmu, akan rendah kedudukannya. Yeah. Akan rendah keadaannya. Akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan dalam ayat yang kita bacakan tadi, bukan hanya satu derajat saja, tapi darajat, beberapa derajat. Ini mencakup derajat di dunia dan juga di akhirat. Orang yang berilmu di dunia memiliki kedudukan. Ya, coba kita perhatikan orang-orang yang berilmu di dunia memiliki kedudukan. Ya, disegani, dihormati, dicintai dan lain sebagainya. Nah, dan di akhirat kedudukannya lebih tinggi lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata para ulama, kedudukan di sini hissiyah wal ma'nawiyah. Kedudukan yang sifatnya hissiyah terlihat, atau sifatnya ma'nawi tidak terlihat. Nah, wa minha, dan di antara keutamaan dan kebaikan yang akan diraih oleh orang-orang beriman yang lainnya, i'ta'uhum kiflaini mir rahmatihi, Allah akan memberikan kepada mereka dua bagian dari rahmatnya. Wa i'ta'uhum nuran yamshuna bihi, dan Allah akan berikan kepada mereka cahaya yang mereka bisa berjalan dengannya. Wa maghfiratu dunubihim, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hadid ayat ke-28. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Berimanlah kalian kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan berikan kepada kalian dua bagian dari rahmat-Nya. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Rasul-Nya. Keutamaannya bagi orang yang bertakwa dan beriman, Allah akan berikan dua bagian dari rahmat. Wa yaj'ala lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kalian cahaya yang kalian berjalan dengannya. Di dunia terbimbing dengan ilmu. Sehingga terang jalan yang tempuhnya. Dan di akhirat pun Allah berikan cahaya. Sehingga tidak dalam keadaan gelap. Berbeda halnya dengan orang-orang kufar, dengan orang-orang munafikin, ya. Mereka mendapatkan kegelapan di akhirat nanti. Nah, wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Wa minha al-wudd alladhi yaj'aluhu subhanahu lahum. Dan di antara keutamaan dan kebaikan yang akan diraih oleh orang-orang beriman, al-wuddul ladzi yaj'aluhu subhanahu lahu, kecintaan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan untuk mereka. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Maryam ayat 96, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan kecintaan bagi mereka. Nah, wa huwa annahu yuhibbuhum wa yuhibbuhum wa yuhabbibuhum ila malaikatihi wa anbiya'ihi wa ibadi salihin. Dia, Allah subhanahu wa ta'ala mencintai mereka. Dan juga Allah buat malaikat-malaikatnya, para nabinya, dan juga hamba-hambanya yang soleh mencintai mereka. Nah, ini orang yang beriman. Saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Allah akan tanamkan, Allah akan jadikan kecintaan bagi mereka. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya, maka Allah pun menjadikan para malaikatnya, para nabi dan hamba-hambanya yang soleh mencintai orang tersebut. Rasulullah mengatakan, Inna allaha idha ahabba amdan da'a Jibril. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila mencintai seorang hamba, maka Allah panggil malaikat Jibril. Dan Allah mengatakan, Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fahibbah. Wahai Jibril, sungguh aku cinta kepada si fulan, maka cintailah si fulan oleh. Fayuhibbuhu Jibril, maka malaikat Jibril pun mencintai orang tersebut. Wanala Jibril fi ahli sama, kemudian malaikat Jibril memanggil para penduduk langit. Ya ahli sama, inna Allah yuhibbu fulanan fahibbu, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai si fulan, cintailah si fulan olehmu. Ayuhibbuhu ahlus sama, maka penduduk langit pun mencintai orang tersebut. Dicintai oleh para penduduk langit. Hatta yudu'u lahul qabul fil ardi, sampai kecintaannya pun diterima di muka bumi. Ya, ini keutamaan. Ya, orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan beriman dan beramal saleh. Ya. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saya ja'alu lahumur rahmanu wuddan. Ya. Allah akan jadikan kecintaan kepada mereka. Wa min hadza, diantara kebaikan serta keutamaan orang-orang yang beriman, amanuhum minal khawfi yawman yastadul khawf, keamanan bagi mereka dari ketakutan pada hari yang sangat dahsyat ketakutan tersebut. Di hari yang sangat dahsyat ketakutannya dari kiamat nanti, Allah berikan keamanan kepada orang-orang yang beriman dari ketakutan tersebut. Allah mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 48, Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Maka barang siapa beriman wa aslaha dan memperbaiki dirinya. Nah. Fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Barang siapa yang beriman dan melakukan perbaikan, tidak ada rasa kekhawatiran bagi mereka. Dan juga mereka tidak bersedih hati. Ya. Di hari yang sangat menakutkan, Allah berikan keamanan kepada mereka. Ya. Ini bagi orang yang beriman dan juga dia melakukan perbaikan. Nah, seperti halnya orang-orang yang beriman dan juga istiqomah dalam keimanannya, Allah subhanahu wa ta'ala berikan keamanan dari perkara yang menakutkan. Allah sebutkan, innal ladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah, maka para malaikat turun kepadanya. Ketika apa ini? Ketika hendak meninggal dunia, para malaikat turun kepadanya, kemudian mengatakan Alla takhafu wa la tahzan. Janganlah kalian takut. Janganlah kalian khawatir. Janganlah kalian bersedih hati. Jangan kalian khawatir terhadap apa yang akan kalian hadapi. Jangan kalian bersedih hati terhadap apa yang terluputkan dari kalian. Wa abshiru bil jannah. Bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Jadi ketika ajal hendak menjemputnya, di saat-saat menegangkan, di saat-saat yang penuh dengan kecemasan dan ketakutan, malaikat turun memberikan kabar gembira dengan mengatakan, janganlah kalian takut, jangan kalian khawatir terhadap apa yang akan kalian hadapi. Dan jangan kalian bersedih hati terhadap apa yang terluputkan dari kalian. Bergembiralah kalian dengan semangat. Disampaikan kepada orang yang beriman dan istiqomah di atas keimanan. Wa minha, dan di antara kebaikan orang-orang yang beriman, annahum al-mun'amu alaihim alladina umirna an nas'alahu an yahdiyana ila siratihim fi kulli yawmin wa laylatin sab'a ashrata marwatan. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka. Ya, orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan hidayah kepada jalannya mereka. Dalam setiap sehari semalam sampai 17 kali kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya ditunjukkan kepada jalan mereka. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kepada jalan yang lurus. Ya, di jalannya orang-orang yang engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Jalannya siapa ini? Jalannya orang-orang yang beriman. Ya. Baik dari kalangan nabi yang paling tinggi, kemudian dari kalangan siddiqin, para syuhada, para solihin, mereka adalah orang-orang yang beriman. Wa may yuti'illaha wa rasuluhu wa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya mereka bersama dengan orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat kepada mereka. Dari kalangan para nabi, dari kalangan para siddiqin, para syuhada, para solehin. Mereka adalah orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat kepada mereka. Mereka tingkatan orang-orang yang beriman. Yang paling tinggi adalah para nabi. Yang berikutnya para siddiqin. Kemudian para syuhada. Kemudian para solehin. Nah, dalam setiap rakaat sholat kita, kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang beriman. Sehari semalam berapa rakaat itu kaca? Berapa rakaat sehari semalam? Sholat. Allah berapa rakaat? 17 rakaat. Nah, di saat semalam 17 rakaat. Yang 17 rakaat ini, ya, setiap rakaatnya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Nah, ini diantara keutamaan-keutamaan dan kebaikan-kebaikan yang akan diraih oleh orang-orang yang beriman. Sehingga kalau kita mengetahui kebaikan-kebaikan tersebut, dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang lain yang belum kita sebutkan, kalau kita mengetahui kebaikan-kebaikan tersebut, maka hendaklah kita berusaha jangan sampai lemah keimanan kita. Jangan sampai berkurang keimanan kita, apalagi sampai hilang keimanan kita. Dan di atas sebab yang bisa menyebabkan lemah dan berkurangnya keimanan kita adalah kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi sangat bahaya sekali kemaksiatan itu bisa melemahkan keimanan. Bahkan kalau dia terus bergelimang dengan kemaksiatan-kemaksiatan, bisa sampai kepada hilangnya keimanan dalam dirinya. Kalau ternyata kemaksiatan yang dilakukannya, kemaksiatan-kemaksiatan yang sangat besar, seperti kesyirikan dan kekafiran. Nah, kalau sudah hilang keimanan pada dirinya, maka dia tidak akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan tadi. Kalau berkurang, maka berkurang juga keutamaan-keutamaan yang akan dia raih. Nah, sehingga kalau kita mengetahui keutamaan-keutamaan orang yang beriman disebutkan tadi, dan kita terus berusaha untuk meningkatkan dan menambah keimanan kita. Jangan biarkan turun lemah, apalagi sampai hilang keimanan yang ada pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang rohnya wa yang rohukum bermanfaat bagi kita semuanya. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.